Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, terakhir tadi kita baca penjelasan dari Syaikhul Utsaimin rahimallahu taala tentang cinta yang membatalkan iman dan menyebabkan orangnya kafir. Itu adalah boleh jadi karena nau' mahabbah, karena bentuk cintanya, artinya dia cintai sesuatu tersebut dengan mahabbah ibadah. Ya. Realnya yang tentu akan berdampak, dia beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah karena kaifiyatu mahabbah. Manakala kadar cintanya itu nampak dari sikapnya, dari perbuatannya, menampakkan bahasanya selain Allah subhanahu wa ta'ala, itu dia cintai sebagaimana cintanya kepada Allah atau bahkan lebih besar. Kahubillah, sebagaimana cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi telah singgung di awal, bahasanya ahli tafsir tentang kalimat ini memiliki dua penjelasan. Yang pertama adalah annaha ala dhahiriha, dimaknai sebagaimana makna dhahirnya, bahasanya cinta tersebut dinisbatkan kepada maf'ulnya. Artinya yuhibbunahum, mereka cintai berhala-berhala tersebut, kahubillah, sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Wal makna, sehingga artinya mereka orang-orang tersebut mencintai berhala-berhala, tandingan-tandingan tadi, kamahabbatillah, sebagaimana cintanya kepada Allah. Artinya mereka jadikan berhala-berhala tersebut al-andad, syuraka lillah, tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala fil mahabbah, dalam cinta. Akan tetapi orang-orang yang beriman, yang betul-betul beriman, cintanya kepada Allah lebih besar daripada cinta mereka kepada cintanya orang-orang musyrik kepada Allah. Karena cintanya orang musyrik kepada Allah adalah cinta yang terbagi, sedangkan cintanya orang yang beriman kepada Allah adalah cinta yang utuh. Wa hadza huwa shawab, dan inilah tafsiran yang benar. Kemudian pandangan ahli tafsir yang kedua, bahasanya makna ayat kahubillah asadir minal mu'minin, sebagaimana cinta kepada Allah yang berasal dari orang-orang yang beriman. Artinya sebagaimana cintanya orang-orang yang beriman kepada Allah, maka mereka mencintai berhala-berhala ini sebagaimana orang-orang yang beriman mencintai Allah. Nah, tafsiran ini meskipun mungkin secara lafaz, namun konteks menolaknya. Li'ana alasannya, karena seandainya maknanya sebagaimana tafsiran yang kedua ini, maka tentu ini dibatalkan dengan firman Allah Ta'ala fima ba'du, setelah itu, yaitu dan orang-orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah dibandingkan cinta, tentu di sini ada pakai kata-kata asyaddu, sehingga zahirnya mengharuskan untuk lebih besar daripada cintanya orang-orang musyrik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, menurut penafsiran yang kedua, ini kalimat ini pun kemudian dimaknai dengan makna yang berbeda. Mereka akan katakan, dan orang-orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah dibandingkan kadar cinta orang-orang musyrik kepada berhalanya. Dan itu ba'id, dan itu jauh. Dan cintanya orang yang beriman kepada Allah itu lebih besar, karena itu adalah cinta yang utuh. Tidak ada padanya syirkun, diduakan. Sehingga cintanya orang yang beriman kepada Allah itu lebih besar daripada cinta mereka orang-orang musyrik kepada Allah. Fa'inkil, jika ada yang bertanya, boleh jadi yang qadih terbetik dalam pikiran seseorang, anal mu'minina yuhibu hadil andat, bahasanya orang-orang yang beriman itu mencintai berhala-berhala tersebut, menimbang firman Allah, asyaddu hubban lillah, lebih besar cintanya lillahi kepada Allah. Maka apa jawabannya? Maka jawabannya, anna lughatal arabiyah yajri fiha tafdil baina syai'aini wa ahaduma khalin minhu tamaman. Dalam bahasa Arab itu boleh saja terjadi tafdil di antara perbandingan di antara dua hal, dan yang satu itu kosong dari hal yang dibandingkan. Contohnya, dan para penghuni surga pada hari itu lebih baik tempat tinggalnya dan lebih baik tempat istirahatnya. Padahal tempat tinggal penduduk neraka tidak ada padanya kebaikan. Contoh yang lain, Allah khairun amma yusyrikun. Apakah Allah yang lebih baik? Amma yusyrikun, apakah kemusyrikan yang mereka lakukan? Padahal pihak yang lain tidak ada padanya sedikit pun min hadil muazzanah dari komparasi atau perbandingan ini. Walakinnaha, akan tetapi ini dilakukan mimba bil mukhatabatil khasam, yaitu dalam kerangka berdialog dengan lawan bicara sesuai dengan keyakinannya. Maka berkaitan dengan misalnya surat An-Naml 59, tentu menyembah berhala itu tidak ada kebaikan di dalamnya. Maka ketika Allah mengatakan apakah menyembah Allah itu yang lebih baik ataukah menyembah berhala, tentu maknanya menyembah berhala tidak ada di dalamnya kebaikan sama sekali. Dan kenapa digunakan? Sudah tahu kalau itu tidak ada kebaikan sama sekali, kenapa digunakan istilah lebih baik? Ini kata beliau, ini karena kita berdialog, karena Allah berdialog dengan mereka dengan mengikuti keyakinan mereka. Yang mereka berkeyakinan adanya kebaikan dalam penyembahan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaitan antara ayat dengan bab cinta, maka ayat ini menunjukkan bahwasanya seorang itu terlarang mencintai seseorang sebagaimana cintanya kepada Allah, karena ini adalah syirik akbar yang mengeluarkan dari Islam. Dan ini dijumpai pada sebagian al-ubad, sebagian ahli ibadah, wa ba'dul khudam, dan sebagian pegawai atau kemudian sebagian orang yang ikut pada orang lain, yang ikut pada majikannya. Faba'dul ubad, maka sebagian ahli ibadah atau sebagian orang yang suka beribadah, yu'adzimuna wa yuhibbuna ba'dal kuburi wal awliya, mereka mengagungkan dan mencintai sebagian kubur atau wali sebagaimana cintanya kepada Allah, atau lebih besar cintanya kepada kubur tersebut dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan ubat adalah ubatul kubur. Maka kemusyrikan dalam bentuk cinta itu beliau contohkan dijumpai pada dua jenis orang. Yang pertama adalah ubatul kubur, para penyembah kubur. Ketika Allah dicaci maki mereka diam. Ketika kubur berhalanya itu mau digusur, wah mereka berjihad untuk membela mati-matian kubur pujaannya. Dan ketika Allah dicaci maki, Rasulnya dilecehkan, mereka diam saja. Maka ini menunjukkan bahasanya kubur lebih mereka cintai daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kemusyrikan dalam masalah cinta dijumpai pada sebagian khudam, sebagian orang yang ikut orang lain, ikut majikannya. Maka dia mencintai haula'i ru'asa, mereka cintai majikannya, pimpinannya lebih besar daripada kecintaannya kepada Allah. Mereka agungkan lebih banyak daripada pengakuannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bosnya dilecehkan, dia marah. Allah dilecehkan, dia diam. Bosnya dihina, pimpinannya dihina, maka dia tersinggung berat. Namun Allah dihina, Rasul dihina, nyantai. Maka demikian besar cintanya kepada majikannya, kepada pimpinannya, kepada atasannya, kepada orang yang dia yakini dan dia anggap punya banyak peran dalam kehidupannya. Allah Ta'ala berfirman, wa qul rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya, mereka mengatakan, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mentaati pimpinan kami dan pembesar-pembesar kami, namun ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Rabbana atim di'faini minal adab. Oleh karena itu, maka kemudian mereka mengatakan, wahai Rabb kami, berikanlah kepada para pimpinan kami siksaan dua kali lipat. Wal anhum laknan kabira, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan di bab ini adalah firman Allah Ta'ala, katakanlah, in kana aba'ukum, jika bapakmu, anakmu, ikhwanukum, saudaramu, pasangan hidupmu, keluargamu, dan harta yang kalian usahakan dan perdagangan yang kalian khawatirkan ruginya, dan rumah-rumah yang kalian senangi sehingga kalian huni, kalian diami, itu ahabba ilaikum, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah datangkan ketetapannya. Wal khitab, dan yang dituju dalam firman Allah, katakanlah, ini ditujukan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedangkan apa hukum-hukumnya yang dimaksudkan adalah umat, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat perintah dalam fatar basu tunggulah di sini maknanya adalah tahdid, maknanya adalah ancaman. Artinya intadhiru, tunggulah hukuman dari Allah sampai Allah datangkan ketetapannya untuk membinasakan mereka-mereka al-mu'thirin, orang yang lebih mengutamakan cintanya pada 8 hal di atas daripada rasa cintanya pada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya. Fadalatil ayah, maka ayat ini menunjukkan bahasanya anna mahabbati ha'ula, bahasanya cintanya mereka, meskipun itu bukanlah cinta ibadah, idha fuddilat ala mahabbatillah, jika ternyata cinta yang bukan ibadah ini lebih diunggulkan daripada cinta kepada Allah, maka akan menjadi sebab adanya hukuman. Wa min huna, maka dari sini kita mengetahui bahasanya seorang itu jika dia melalaikan perintah-perintah Allah, aturan-aturan Allah, karena menuruti perintah orang tuanya, maka maknanya dia mencintai bapaknya dan orang tuanya lebih daripada cintanya pada Tuhannya. Ya, maka kita simpulkan, kenapa kita simpulkan? Dari tindakan lahiriah. Ya, jawabannya, wa ma fil qulub, karena apa yang ada di dalam hati, maka itu tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita menyimpulkannya adalah berdasarkan lahiriah perbuatannya. Lakinlahu syahidun wa ma fil qulub, dan apa yang ada di dalam hati meskipun pada dasarnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah, akan tapi ada buktinya, ada indikatornya di anggota badan. Oleh karena itu diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ma asara ahadun sarirotan illa adharallahu ta'ala ala safahati wajihi wa falatati lisanihi. Tidaklah seorang itu menyembunyikan sarirotan, satu hal yang dia sembunyikan, kecuali akan Allah nampakkan dari roman muka wajahnya, Allah akan nampakkan dari dengan roman muka wajahnya, wafalatati lisanihi, dan ketergelincirlan lisannya. Fal jawarih, maka anggota badan itu mir'atun, cerminnya hati. Kata Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, jika orang itu punya hal-hal yang disembunyikan, dia bergaul dengan kita tidak apa adanya, tidak tulus, ada sesuatu yang disembunyikan, boleh jadi kebencian atau yang lain, maka itu kelihatan di orman mukanya, ya, terlihat di mimik wajahnya, terlihat dari senyumnya dan tatapan matanya, itu aneh. Maka orang yang cerdas tentu akan mengetahui ini ada senyum yang tulus atau senyum yang plong atau yang tidak, itu beda senyumnya. Maka ketika misalnya kemudian kawan itu sedang sedih, namun dia tidak ingin menampakkan sedihnya kepada kita, dia ingin kita di depan kita, dia ingin ceria. Istri itu sedang sedih, namun dia tidak ingin suaminya tahu kalau dia sedang susah. Itu kalau kawan ini adalah peduli dan cermat dan perhatian, maka dia akan tahu ini gembira yang di ini riang dan gembira yang dibuat-buat. Ini bukan aslinya. Kemudian orang kan sadar ini tatapan matanya tidak seperti ini yang aslinya, tidak seperti ini yang sebenarnya. Tidak, ini bukan tatapan mata semacam ini, tatapan mata orang yang betul-betul gembira dan bahagia. Maka akan terlihat dari senyumnya, akan terlihat dari tatapan matanya. Oh, ini dia menampakkan sedih, namun sebenarnya hatinya itu terluka. Dia itu menampakkan gembira, padahal sebenarnya dia itu sedang dapat masalah. Demikian juga dengan ketergelinciran lisannya, keceplosan, tanpa sadar kemudian tiba-tiba dia mengucapkan satu hal yang orang itu bisa nangkap, oh kok aneh. Maka dari ucapan-ucapannya yang terpleset itu kita tahu kondisi aslinya. Maka di antaranya adalah misalnya orang-orang munafik. Maka Allah katakan bahasanya kalian akan mengetahui bagaimana mereka itu adalah orang-orang munafik. Allah katakan bilahnil qaul, dengan ketergelinciran lisan-lisannya. Dia sebenarnya mau tetap berupaya untuk jaim, jaga image kalau dia adalah orang Islam, orang baik dan seterusnya. Namun ketika dia larut dengan pembicaraan, ketika dia asik dengan pembicaraan itu tidak terkontrol. Itu tidak terkontrol. Maka kemudian kemudian terucap ucapan yang tanpa kontrolnya, tanpa kesadarannya, karena dia lagi asik sekali, kemudian dia menikmati pembicaraan dan obrolan dengan kita. Nah, di situ ketuaan aslinya. Nah, oleh karena itu maka kemudian intel-intel itu tidak boleh asik bicara. Dia harus membatasi diri dalam ngobrol dan bicara. Karena dia punya misi. Kalau dia kemudian orang ini sebenarnya intel, kemudian dia bisa kita pancing kemudian asik bicara dan seterusnya, maka bisa ketahuan itu. Dia penyusup itu mesti, kalau itu penyusup yang profesional, dia mesti dia punya aturan main. Kamu tidak boleh kemudian ngobrol asik, ngobrolnya dibatasi. Misalnya asik ngobrol sampai 1 jam dengan tidak boleh. Dia ngobrol yang masih terkontrol itu sekian menit. Nanti akan dibatasi. Bagian dari kemudian sistem kerja, karena Anda penyusup. Kalau Anda asik ngobrol sampai asik ketawa-ketawa kemudian ngobrol dengan kawannya, padahal ini organisasi yang mau disusupi. Asik ngobrol ketawa ngobrol ngalor ngidul sampai 1,5 jaman, itu mesti ada yang keceplosan-keceplosan. Ya, maka bagian dari di dunia susup menyusup Sepenyuh nasa itu ada aturan, ya tidak boleh kemudian bicara lama-lama, dibatasi setengah jam, nanti habis itu harus pamit. Dia tidak akan berani dan tidak boleh dia lama-lama bicara. Kenapa? Karena orang itu diketahui dari ketergelinciran lisannya, dari keceplosan omongannya yang dia sampaikan tanpa sadar dan tanpa difikir dalam-dalam. Jika ada orang yang menyanggah dengan mengatakan bahasanya cinta dalam hati, seorang itu tidak bisa mengontrolnya. Oleh karena itu diriatkan dari Nabi SAW, bahasanya beliau mengatakan, ya Allah inilah, hadza qasmi fima amliku, inilah pembagianku dalam apa yang aku miliki, pembagian waktu, pembagian hari, pembagian materi, maka janganlah fala talumni, maka janganlah engkau cela aku fima la amliku, dalam masalah pembagian cinta di dalam hati yang aku tidak memilikinya. Lihat kalau Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Ibnu Hibban dinilai oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim dinilai oleh Al-Hakim menurut kriteria Muslim, disetujui oleh Dzahabi. Namun menurut Tirmidzi yang benar di sini mursal. Beliau mengatakan mursal asah. Versi mursal itu yang lebih rajih. Ya, artinya kalau Tirmidzi menilai ini dhaif karena mursal. Fakaifa lil insan ayyuhibbu syai'an wa huwa yubghiduhu. Maka bagaimana mungkin seorang itu menyukai sesuatu padahal dia membencinya? Wa hal hadza illa min muhawalati ja'lil mumtana mumkinan. Dan tidaklah hal ini kecuali bagian dari usaha untuk menjadikan sesuatu yang mustahil itu suatu hal yang mungkin. Maka jawabannya anna hadza iradun laisa biwarid. Sanggan ini adalah sanggan yang tidak pada tempatnya. Fal insanu karena seorang qatang qalibu mahabbatu li syai'in karahatan wabil aksi. Karena seorang itu boleh jadi rasa cintanya itu berbalik. Rasa cintanya pada sesuatu itu berbalik menjadi benci dan sebaliknya semula benci jadi cinta. Kenapa terjadi perubahan dan berbalik? Ima li sababin dhahirin, boleh jadi karena sebab yang terlihat, au li iradatin shadiqatin, atau karena keinginan yang tulus. Maka misalnya laka shadiqun, anda punya kawan yang anda menyukainya, lalu kawan yang anda sukai ini mencuri hartamu dan menodai kehormatanmu, memfitnahmu atau membicarakan kejelekanmu, maka jadilah semula kawan yang kita simpati dan kita senang dan berubah anda menjadi membencinya karena sebab yang jelas. Kemudian atau karena niat yang tulus, ada seorang yang cinta dengan rokok, cinta mati dengan rokok, kemudian dia punya iradah shadiqah, dia punya keinginan yang tulus untuk berubah dan punya tekad yang tegar. Akhirnya dia bisa menjadi orang yang membenci rokok, fa'akla'a anhu, lalu kemudian dia bisa meninggalkan rokok. Ya, maka beliau mengatakan bahasanya cinta itu bisa berubah menjadi benci dan sebaliknya, dan itu boleh jadi, dan itu karena dua sebab, boleh jadi, dan itu karena dua alasan, boleh jadi karena sebab tertentu dari orang tersebut atau pihak itu yang menyebabkan kemudian perasaan orang ini jadi berubah, atau karena ketekatannya dan kemauannya untuk mengubah, ketekatannya dan kemauannya untuk mengubah keadaan dirinya. Bukti yang lain adalah perkataan Umar radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku. Maka Nabi SAW mengatakan, belum baik Umar, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu. Maka Umar pun karena iradah shadiqah, dia bisa berubah. Al-an, wahai Nabi, sekarang demi Allah, sungguh engkau lebih aku cintai pada diriku sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, cinta adalah cinta yang benar. Diatkan oleh Al-Bukhari. Fakat izdadat, maka sungguh telah bertambahlah rasa cintanya Umar kepada Nabi SAW. dan Nabi pun mengakui bahasanya cintanya Umar telah mengalami perubahan. Warubama, dan boleh jadi Anda mendengar dari seseorang satu perkataan dan Anda sukai perkataan tersebut, lalu Anda tidak menyukainya. Sumat tatabayan laka anna hadzal kalam kadibun fata'udu mahab. Anda mendengar ansaksin tentang seseorang, ada satu perkataan, padahal orang tersebut engkau sukai, gara-gara komentar negatif tadi, Anda akhirnya benci dengan orang itu. Kemudian setelah itu Anda tahu dan jelas terbukti bahasanya, ternyata perkataan tadi dusta dan fitnah, maka cinta Anda pun kembali tumbuh kepadanya. Ini penjelas, kenapa kok bisa kemudian terjadi perubahan cinta yang drastis dalam kasus Umar tadi. Umar kenapa bisa mengalami perubahan drastis, dan itu masalah cinta. Maka beliau Syaikh Ibnu Taimin ngasih pembanding. Contohnya Anda punya kawan yang Anda sukai, kemudian Anda mendengar berita jelek tentang kawan ini, oh dia itu gini. Maka begitu mendengar Anda langsung benci. Oh iya toh, kok gitu toh ternyata dia. Oh masya Allah, dia ternyata kayak itu di belakang saya. Maka detik itu juga langsung jadi benci. Setelah itu kemudian ada klarifikasi, kemudian dan seterusnya, terbukti sudah kalau berita yang kemarin kita dengar itu adalah 100% fitnah, 100% berita bohong. Apa yang terjadi? Benci tadi kemudian tiba-tiba berubah jadi cinta. Maka ini bukti bahasanya kasus Umar tadi bukanlah satu hal yang aneh. Apa yang ada di hadis di atas itu bukanlah satu hal yang aneh, bisa terjadi perubahan dalam masalah cinta dengan secara drastis, itu bukan satu hal yang aneh dan mengherankan. Dan demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.